rasanya kesepian. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah satu bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan Mun bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan selalu. Tapi kali ini kau sungguh thank you. kesebelakan. Liat tewe, liat tewe, ngaku gulung lamunan. Ngarep ngarep sakur ngimpi, ngarep ngarep anjen datang. Tiap detik ngetak tanya, di mana anjen? jadi dokter, najan ngodok lu kotor-kotor. Omong menu di kodok ngabahenol, lumayan najan letih ke honor. Lantaran tara ayah bejana, dokter anu hirup nasangsara. Secara dukun anu dilembur, saketika we loba nganggur. Maka jadi jelma kudu pinter, ngarah henteu gampang kabalinger. Neangan gawe pasti teu sulit, omo lamun dibarengan duit. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nganggur mending cara batur, nyoba usaha dagang sorak. Goreng jeung alus nomor dua, anu penting ngamah kuring nyoba. Mugi-mugi jalma baros tenen, kulo balaku anu ngenaku. Tiba pahela panasaran, meli sorak kuring nupas-pasan. Sabab loba pisan manfaatna, batan meli kode-kode angka. Makasih gancang geraboga, lumayan batan katabrak kecap. Oh. aku mati di tanganmu. Daripada aku mati bunuh diri, lebih baik aku mati di tanganmu. Kau bunuh aku dengan cintamu. masih disegel, masih disegel, da da da da. La la. Solo di Tanjung Baru mengketkan rasa kadede di Tanjung Baru nyampaikan rasa kanya di Tanjung Baru ngaitkan rasa kasih. Di Tanjung Baru